berbahaya. Gawat telah jadi nyara, ba ba ba ba. Memang sifatnya lelaki bila sudah diberi hati, sikapnya semakin menjadi mau menangnya sendiri. Pula hanyalah meraba besok ingin memeluknya. Hai, tingkahnya semakin gila, bisa menjadi bencana. Akhirnya perbuatan kecil pun